السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat amal soleh yang merupakan kunci dari seluruh kenikmatan di dunia maupun di akhirat, kunci dari kebahagiaan, karena semua bermula dari ilmu. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, man kana yuridu dunya fa 'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa 'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin akhirat dia pun juga harus tahu ilmunya. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah awal dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan menjadi manfaat bagi kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i kembali mengatakan bahwa innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidz aw kama qal. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal, diketahui, dan dimengerti. Karena hadirin, gak semua orang yang paham dan mengerti itu memanfaatkan ilmunya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu bukan hanya sebatas belajar, bukan hanya sebatas ikut kajian. Tapi ulama kita menyatakan, seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Az-Zarnuji memberikan pesan ini, bahwa kita harus memuliakan ilmu. Harus memuliakan ilmu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang gak memuliakan ilmu, Allah gak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Maka marilah kita muliakan ilmu yang artinya memuliakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatan kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba dan utusan Allah. Maka tugas kita mengikuti beliau, lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam yang dicintai oleh kaum muslimin dan kebanggaan umat Islam, khususnya mazhab Syafi'i, karena beliau adalah ulama papan atas mazhab Syafi'i. Bahkan banyak ulama mengatakan beliau lah ulama mazhab Syafi'i yang terbaik. Oleh karena itu, bersyukurlah kita bisa belajar dari beliau, walaupun beliau tidak maksum dan tidak ada ulama yang maksum, sebagaimana enggak ada kita pun maksum. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau dan mengampuni dan memaafkan khilaf beliau dan kita semua. Dan Dan itu yang hendaknya kita tanamkan jika kita bersama para ulama. Tidak ada yang terbebas dari kesalahan selama dia manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Selama ulama itu manusia, maka masuk ke dalam hadis ini. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Nah, itu membedakan kita dengan mereka. Pertama, dari segi banyak apa jumlah dosanya aja beda. Terus yang berikutnya, mereka orang-orang yang banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan beliau sedang mendidik kita untuk mempertahankan amal soleh, dan sekarang beliau mendidik kita untuk menjaga dan mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya. Dan ini maksud sunnah tadi kemarin kita udah jelaskan apa hadirin? Yang maksud sunnah? Ya, metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tariqahnya, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mencakup ibadah-ibadah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mencakup apalagi akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mencakup muamalat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencakup sabda, perbuatan dan persetujuan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus jaga, kita harus pertahankan, dan kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemarin kita sudah jelaskan surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, berhentilah. Dan kita sudah jelaskan keterangan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, bahwa ini mencakup seluruh yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka taat kepada Allah. Dan mencakup seluruh larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita enggak maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Ini poinnya, karena semua yang diperintahkan oleh Rasul itu untuk kebaikan kita dan untuk memperbaiki diri kita. Dan semua yang dilarang oleh Rasul itu merusak kita. Itu gak boleh lupa tuh. Semua yang diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk kebaikan kita. Kita ngerti atau enggak hikmahnya, kita sadar atau tidak pelajarannya. Tapi jelas itu untuk kebaikan kita. Makanya satu demi satu kan tersingkap melalui ilmu pengetahuan, melalui sains, melalui kedokteran gitu loh. Jadi semuanya terungkap hadirin. Semua terungkap. Gak ada yang, maksudnya semua terungkap tuh nggak semua terungkap, tapi ada banyak yang di apa dipertanyakan dan tidak dimengerti oleh umat-umat sebelum kita, sekarang terungkap. Itu maksudnya, karena nggak semua hal Allah akan ungkap di dunia. Disitulah unsur ujian keimanannya. Ada yang Allah ungkap dan ada yang Allah tidak ungkap, begitu. Tapi banyak yang terungkap, itu banyak yang terungkap. Ketika Allah haramkan zina, terungkap bahwa bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga itu ngerusak, itu ngerusak. Ketika Allah haramkan khamar, terungkap ngerusak, ngerusak. Ketika Allah haramkan LGBT, terungkap itu merusak. Jadi ketika kita menyatakan itu karena kita sayang sama saudara-saudara kita. Kita gak mau ada di antara kita itu merusak dirinya sendiri. Makanya mengingkari yang mungkar itu atmosfernya, narasinya itu pertolongan. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Kalau nolong yang terzalimi, kita udah ngerti ya Rasul, gimana nolong yang zalim? Cegah. Dan sampai hal-hal kecil lah. Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Lihat orang yang suka marah-marah, itu ngerusak dirinya. Marah-marah itu ngerusak diri. Hati gak tenang. Terus apa? Tensi darah naik apa enggak? Naik ya, gitu. Tensi darah naik. Dan kalau benar-benar marah bisa serangan jantung jemaah. Bisa stroke. Ngerusak. Itu baru larangan yang simpel, la taghdab, jangan marah. Belum lagi nanti ditanya pada hari kiamat, kenapa marah tuh? Makanya Nabi SAW la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Itu hal simpel, marah. Hidup gak tenang. Kalau marahnya emosi. Makanya seringkali jangan salah kaprah. Bisa jadi orang yang suka marah-marah karena emosi lebih patut dikasihani daripada yang dimarahin. Kenapa? Karena bisa jadi yang dimarahin itu sabar, tenang, beriman sama takdir, kasih uzur. Gitu. Jadi udah, mau dimarahin kayak apapun, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Kalaupun dia salah, dia ambil substansinya. Tapi yang marah-marah, coba lihat deh. Habis itu moodnya hilang. Terus yang lain juga diomelin sama dia. Terus kerjaan jadi gak fokus. Jadi kasihan yang marah-marah justru. Kasihan yang marah-marah. Pokoknya apa yang Rasul ajarkan itu untuk kebaikan kita. Yang Rasul larang untuk itu merusak kita. Gibah misalnya. Banyak kita berpikir kasihannya dia digibahi orang, jadi korban gibah. Tapi kalau kita renungkan, seharusnya yang menggibah itu lebih layak dikasihani daripada korban gibahan. Korban gibah itu gak akan menurunkan derajat dia di sisi Allah. Dan nanti di hari kiamat dia akan dapat pahala dari orang yang membicarakan dia. Tapi orang yang menggibah, gak ada yang tenang deh. Gak ada orang bahagia dengan gibah. Gak ada yang plong dengan gibah. Bahkan semakin gibah, hati itu semakin sakit. Semakin gibah, hati itu semakin rusak. Semakin gibah, hati itu semakin gak tenang. Semakin gibah, sholat tuh gak akan khusyuk. Coba aja, kita habis gibah nih, ngomongin orang, lalu kita sholat zuhur. Sholat zuhurnya khusyuk gak? Enggak. Coba aja, coba. Jangan coba deh, itu haram. Tapi, ya itu demikian lah. Mungkin kita pernah gibah sebelumnya. Habis itu kita sholat asar misalnya. Lihat sholat asar kita berkualitas atau enggak? Enggak. Hati itu gak mau. Itu dijelaskan para ulama. Jadi pokoknya kalau Allah larang itu, atau Rasul larang, udah ikutin aja. Itu ngerusak. Jadi ikutin larangan itu dengan cara berhenti gitu loh. Karena Rasul gak mungkin melarang kecuali itu ngerusak kita. Rasul gak mungkin memerintahkan kita kecuali itu memperbaiki diri kita. Dan ini penting. Nah, pesan ini harus sampai kepada kita. Jadi dan sampai kepada keluarga kita, misal ketika kita ingin mendakwahkan mereka. Seringkali kita lupa menanamkan konsep ini sehingga anak-anak kita tuh enggak nyambung. Ini apa sih disuruh-suruh begini? Harus jelaskan dulu bahwa ini nabimu itu nabi rahmah. nabi yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Jadi semua yang beliau perintahkan itu karena beliau sayang sama kamu, Nak, gitu loh. Dan untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan kamu. Kenapa sih Pak dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh? Loh, bukan dikit-dikit enggak boleh, coba dihitung. Pasti lebih banyak yang bolehnya dibanding yang enggak boleh. Terus yang kedua, itu dilarang karena untuk memprotek kamu, menjaga kamu. Karena kalau kamu kerjakan itu, kamu akan rusak. Kamu akan sakit. Kamu akan bermasalah. Gitu. Itu harus beriman dulu dengan konsep ini. Yakin dulu. Makanya kenapa para sahabat Nabi SAW siap dibawa oleh Nabi kemana-mana. Masih ingat statement mereka ketika mau berhadapan di perang Badar, kan begitu. Pokoknya Nabi SAW bawa kemana aja mereka siap, karena mereka udah beriman dengan ini. Beriman. Kalau Nabi yang ngajak pasti baik udah. Kalau Nabi SAW yang ngajak pasti baik. Kalau Nabi ke kanan, pasti yang baik ke kanan. Nabi ke kiri, pasti yang baik ke kiri. Itu yang mereka sudah imani. Nah itu. Nah berikutnya, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat di dalam surat An-Najm. Dan ini semakin memperkuat keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau, beliau menyatakan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul tentang Al-Qur'an, atau tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu berasal dari hawa nafsunya atau menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain tidak bukan hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi jamaah, dan tiada yang diucapkan, disabdakan oleh Rasul itu karena hawa nafsu beliau. Tapi ucapannya itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Ya. Hadirin Allah muliakan, apa yang bisa kita petik dari dua ayat ini? Yang pertama, bahwa jika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat Al-Qur'an, maka itu dipastikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan dari Allah. Itu wahyu, bukan hawa nafsu. Itu wahyu dan bukan hawa nafsu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, begitu juga apabila Nabi bersabda dengan hadis beliau, maka itu pun wahyu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa fiha aidun dalalatun ala anna sunnataka al-wahyil munazzal fil amal. Dari sini, dalam ayat ini memberikan dalil bahwa sunnah Nabi itu kal wahyi, seperti wahyu. Wahyu yang diturunkan untuk diamalkan. Jadi banyak para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa sunnah Nabi itu wahyu, sebagaimana Al-Quran itu wahyu. Jadi ayat ini tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang dua hal tersebut. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma akhbartukum annahu alladhi ma min indillah fa huwa alladhi la syakka fihi." Atau Nabi SAW ketika itu ada ini ya, hadis Abdullah bin Amr bin As. Jadi ceritanya bahwa Abdullah bin Amr bin As itu mencatat semua yang beliau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencatat semua yang beliau dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uridu hifdhahu. Aku waktu itu mencatat seluruh yang aku dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka aku ingin menghafalnya. Itu kata Abdullah bin Amr bin As. Fanahatni Quraisyun an dzalik. Lalu orang-orang Quraisy melarang aku melakukan itu. Jadi Abdullah bin Amr ingin catat seluruh dari Nabi SAW. Tapi dilarang sama orang Quraisy. Kata mereka, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya engkau mencatat seluruh yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Sedangkan Rasulullah itu manusia. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Sedangkan Rasul itu manusia, ia atau beliau berbicara pada saat marah, dalam riwayat yang lain, dan pada saat ridho. Ya kan, manusia kan bisa marah. Gimana kalau yang pas kamu catat itu pas Rasul lagi marah? Itu lebih normal, logis gak hadirin? Alasannya orang Quraisy, kok nyatat seluruh dari Nabi sih? Beliau kan manusia. Manusia tuh bisa marah. Gimana pas engkau catat, pas beliau lagi marah? Sangat logis, oleh karena itu Abdullah bin Amr bin As itu menghentikan tulisan beliau. Jadi Abdullah bin Amr menghentikan, fa'amsaktu anil kitab. Aku berhenti menulis. Iya benar juga ya. Gimana aku bisa bedain? Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau hatta dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berhenti menulis sampai aku menyampaikan hal ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub." Tulislah. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqa. Demi Allah yang diriku berada di genggamannya, tidak ada yang keluar dariku atau dalam rakyat darinya kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Abu Dawud. Hadis sahih. Hadirin Allah muliakan. Bahkan dalam kesempatan lain, itu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka tudaibuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu bercanda dengan kami. Bercanda dengan kami. Hadis Abu Hurairah. Qala inni la aqulu illa haqqa. Kata Nabi SAW, aku tidak menyampaikan dan mengucapkan kecuali kebenaran. Jadi bedanya Rasul dengan kita, kalau bercanda suka kebablasan. Kita ini kalau bercanda suka berlebihan. Kita ini kalau lagi bercanda suka keterusan. Kita ini kalau bercanda suka keceplosan. Itulah itu ditanyakan oleh para sahabat. Engkau ini suka bercanda dengan kami. Dan lihat Nabi itu suka bercanda. Suka bercanda juga. Tapi proporsional. Jadi jangan serius terus gitu loh. Ada bercandanya. Dan Nabi katakan salam-salam. Aku ini tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Hadis Tirmidzi. Jadi ini menunjukkan bahwa sekali lagi, dan riwayat-riwayat ini dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis, hadis yang sahih, yang valid, itu wahyu. Atau kedudukan hadis itu seperti wahyu. Bukan dari hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Haqqah. Ayat ke-44. 45. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Dan seandainya Muhammad mengada-ngadakan sebagian ucapan, sebagian perkataan, sebagian ayat atas nama kami. Lihat ayat berikutnya nanti. Kalau Muhammad itu mengada-ngadakan sebagian ucapan, sebagian ayat, sebagian perkataan atas nama kami, atas nama kami. Jadi itu bukan firman Allah, tapi dibuat-buat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu firman Allah. Kalau beliau lakukan itu, apa yang terjadi? Lihat ayat-ayat berikutnya. La akhadna minhu bil yamin. Niscaya kami akan pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhul watin. dan kami benar-benar akan potong urat tali jantungnya. Subhanallah. Itu Allah SWT bilang begitu. Kalau Muhammad sampai berani seperti itu, kita akan ambil tangan kanannya, kita akan potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kami untuk melakukan hal tersebut. Jadi wahyu bukan dari Nabi kita SAW. Allah mengancam. Kalau Rasul berani atau melakukan itu, dan gak mungkin Nabi lakukan itu, itu kami akan ambil tangan kanannya, kami akan potong urat tali jantungnya, dan gak ada yang bisa mencegah kami. Artinya ketika Nabi SAW dijaga oleh Allah sampai akhir hayat beliau dan tidak ada kasus ini, ya berarti beliau gak pernah mengada-ngadakan ucapan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang beliau sampaikan itu wahyu. Yang beliau sampaikan itu wahyu, jamaah. Karena kalau sampai satu ayat saja dirubah, ini akan kejadian. Sejarah akan melihat. Tapi gak ada kejadian itu. Justru yang ada pertolongan Allah kepada beliau. Pertolongan Allah kepada beliau. Pertolongan Allah kepada beliau. Hadirin Allah muliakan. Dan itu dalam la akhadna minhu bil yamin. Kita akan pegang dia pada tangan kanannya. Lalu kita akan potong urat tali jantungnya. Itu poinnya. Coba kita buka surat Yunus ayat 15. Qul ma yakunu li. Di baris kedua. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilai. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Apa artinya jemaah? Katakanlah, kata Allah. Katakanlah, tidak patut bagiku menggantinya dari diriku. Jadi enggak patut bagiku untuk merubah Al-Quran dari sisi aku. Aku ini gak mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepada aku. Ini wahyu, aku gak berani otak-atik. Gak pantas. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabku. Aku takut siksa pada hari kiamat. Siksa pada hari kiamat. In asaitu rabbi azaba yaumin azim. Siksa pada hari yang sangat besar, hari kiamat. Ini lagi-lagi keterangan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, bukan dari diri beliau sendiri. Bukan dari diri beliau sendiri. Dan ada banyak sisi untuk melihat hal ini, jamaah. Ada banyak sisi untuk semakin meyakinkan kita bahwa ini wahyu. Hadirin Allah muliakan. Sebagai contoh ya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang isinya meluruskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran bukan wahyu, kira-kira akan ada ayat seperti itu enggak? Enggak ada. Allah berfirman dalam surat Abasa ayat pertama, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan Muhammad ketika bermuka masam dan berpaling, ketika didatangi oleh orang yang buta, bukan sengaja, beliau lagi fokus ingin mendakwahi pembesar orang-orang musyrik, sehingga terlewatkan, tidak fokus, bukan sengaja, beliau gak punya akhlak demikian. Tapi Allah langsung mengklarifikasi, abasa wa tawalla. Hadirin, kalau ini buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah ada ayat ini? Gak mungkin. Tapi karena ini adalah firman Allah, ini wahyu, bukan hawa nafsu, maka ayat ini tuh ada dalam Al-Quran. Dan Nabi biasa aja menyampaikan itu. Gak ditutup-tutupin juga. Karena bukan hawa nafsu yang dikedepankan oleh beliau. Bukan hawa nafsu yang disampaikan oleh beliau. Surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Mungkinkah kalau ini Al-Quran buatan Nabi SAW ada ayat seperti ini? Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Dan jangan salah paham, ceritanya ini urusan rumah tangga. Karena ada trik dari sebagian istri beliau, akhirnya beliau mengharamkan madu untuk diri beliau. Padahal itu triki dari sebagian istri beliau, biasalah masalah rumah tangga. Dan bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan. Tapi turun ayat ini. Madu kan halal, kenapa diharamkan? Kalau itu, sekali lagi, kalau Al-Quran buatan Rasulullah, gak mungkin ada ini. Kalau ini dari hawa nafsu, gak mungkin ada ini. Pasti isinya 100% kebaikan semua yang mendukung, yang menyampaikan. Ternyata ada tuh ayat-ayat kayak begini. Buka surat At-Taubah 84 misalnya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah engkau wahai Nabi sekali-kali mensolatkan jenazah orang yang wafat di antara orang-orang munafik. Dan ayat ini turun karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat memberikan hidayah, memberikan apa yang bisa beliau berikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong yang munafik, ketika anaknya Abdullah minta Nabi untuk mensolatkan bapaknya, dan Nabi menerima permohonan itu karena Nabi ingin kebaikan untuk semua manusia. Beliau ingin setiap orang diampuni oleh Allah, termasuk orang yang membenci beliau dan sangat membenci beliau. Beliau ingin memberikan kebaikan. Dilarang sama Allah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ini jelasnya Nabi itu ingin gitu. Semangat Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingin. Kalau Al-Quran dari Nabi SAW, gak mungkin ada ayat seperti ini. Ini menunjukkan wahyu, bukan keinginan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, sisi ini pun menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Sisi ini pun menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Dan ini sisi yang sangat menarik sekali. sisi yang sangat menarik. Belum lagi kita bicara sisi-sisi lain, fakta-fakta yang gak pernah meleset. Ketika Allah dalam Al-Quran berfirman tentang sesuatu hal, gak pernah bertentangan dengan sejarah, gak pernah bertentangan dengan kenyataan. Semuanya benar, benar, benar, benar, benar, benar. Gak pernah bertentangan. Hadirin Allah muliakan. Coba buka surat Al-An'am ayat 125 misalnya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan hidayah pada dirinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk dan mengamalkan Islam. Lalu lanjut, waman yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, niscaya Allah akan buat dadanya sesak dan sempit. Jadi kalau Allah ingin sesatkan seseorang, Allah akan buat dadanya sesak. Kita nyesek banget, itu berarti kita lagi jauh dari hidayah. Sesak dan sempit. Sesak dan sempit. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat menarik. Ka'annama yas'adu fis sama, dia akan merasakan sesak dan sempit seperti ia sedang mendaki ke langit. Luar biasa hadirin. Seperti ia sedang naik ke atas ke langit. Dan kita tahu semua, semakin naik ke atas itu semakin susah nafas, karena ada tekanan parsial yang tinggi yang menyebabkan tipisnya kadar oksigen. Nama medisnya hipoksia. Itu membuat orang itu sulit berpikir jernih, kecerdasan hilang, badan lemes. Dan Allah kasih contoh itu persis. Padahal antum lihat, ini Al-Quran turun di Mekah, Madinah, kurang lebih kan demikian. Mana ada dataran tinggi sampai seperti itu? Tapi naik ke langit gitu. Boeing belum ada, Airbus belum ada, Sukhoi belum ada. Tapi Allah sudah mengatakan itu 15 abad yang lalu. Dan gak meleset. Ya begitulah. Jadi dari semua sisi, ini wahyu. Bukan pemikiran orang, apalagi hawa nafsu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Sama sekali bukan. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Nah, ketika tidak ada yang miss, tidak ada yang keliru, dan lihat, tadi kita sudah jelaskan sisi lainnya. Al-Quran, apa Allah dalam Al-Quran juga berbicara dalam beberapa ayatnya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam konteks yang kalau itu berasal dari Nabi, gak mungkin ayat-ayat itu ada. Atau kalau Nabi gak amanat, itu akan dihapus. Tapi Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah amanat. Dan kita justru semakin sayang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman atau menjelaskan tentang azab kubur, maka itu pasti ada bagi orang-orang yang akan mendapatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, maka hari kiamat akan terjadi. Ketika Allah berfirman tentang surga dan neraka, maka semua itu wahyu. Surga dan neraka itu ada. Karena tidak ada kesalahan sama sekali ketika Allah menyampaikan apapun yang ada di kehidupan ini yang bisa kita buktikan sekarang. Dan yang tidak bisa atau belum bisa kita buktikan bukan berarti keliru. Itu karena kelemahan ilmu kita. Dan di waktu yang sama, disitulah ujian keimanannya. Ujian keimanannya. Gak ada yang miss, gak ada. Ini benar-benar wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersikap bijaklah ketika berhadapan dengan ayat dan ketika berhadapan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan gampang-gampang nolak. Atau jangan menolak. Apalagi nyinyir. Apalagi mempermainkan. Apalagi mengada-ngada atas nama Allah. Lihat tadi surat Al-Haqqah. Jangankan kita, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, kalau mengada-ngadakan ucapan atas nama Allah, itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu nabinya, kekasihnya, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Lalu siapa kita? Jangan macam-macam. Tunduklah. Tapi kok berat ya? Yaitu ujian keimanan, ujian loyalitas. Kita lebih loyal sama hawa nafsu kita atau kita lebih loyal dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu ujiannya. Dan mari kita saling support untuk bisa lulus dari ujian tersebut. Ujiannya tuh di situ memang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita, beliau tetap amanat. Beliau tetap menyampaikan beberapa ayat yang konteksnya tentang beliau. Tadi abasa wa tawalla, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kan itu. Surat Abasa di awal-awal, At-Tahrim ayat 1, lalu At-Taubah tadi. Beliau tetap sampaikan. Itu kan edukasi bagi kita. Bagaimana kita harus menomorsatukan wahyu daripada kepentingan pribadi. Karena kalau kepentingan pribadi yang bermain, itu ayat akan dihapus semua. Saya mau tanya sama antum semua. Kalau antum punya kesalahan, siapa di antara kita yang nyaman kalau kesalahan itu disebutkan terus sepanjang tahun? Ada enggak? Hah? Ada. Seorang suami punya salah sama istri. Istrinya ngungkit terus kesalahannya sepanjang tahun. Atau istri punya kesalahan kepada suami. Suaminya ungkit kesalahan dia terus sepanjang tahun. ada yang nyaman. Jangankan sepanjang tahun, sekali aja istri ngangkat lagi, ngamuk kita. Loh kok diangkat lagi? Karena aku udah minta maaf 3 tahun yang lalu. Padahal berarti diungkitnya baru 3 tahun kemudian. Marah tuh suami. Atau istri juga, ya jangan begitu dong, aku tahu aku salah, tapi jangan diangkat lagi. Aku kan udah minta maaf. Jamaah, apa poinnya ketika antum baca abasa wa tawalla? Atau apa poinnya ketika kita baca lima tuharrimu ma'ahallahu lak? Dan biasa aja. Lihat bagaimana keteladanan. Biasa aja. Itu yang tadi kita jelaskan. Saya hanya mengikuti wahyu, kata itu kan keteladanan yang luar biasa. Keteladanan yang sangat luar biasa. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Kita lihat lagi surat Yunus tadi 15. Qul ma yakunu li an ubaddilahu. Katakan, saya enggak punya hak untuk merubah dan mengganti dari diri saya, dari pihak saya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Sesungguhnya, atau aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Ini wahyu. Dan bagaimana mulianya Rasulullah SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Kami angkat namamu, wahai Muhammad. Dimuliakan. Kenapa? Ngikutin wahyu. Ngikutin wahyu. Amanat dalam risalah. Ngikutin wahyu. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat. Disandingkan dalam azan. Umat beliau sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini poin penting agar kita mengikuti wahyu? Dan jangan kedepankan hawa nafsu kita. Karena mengikuti wahyu itu kebenarannya mutlak. Adapun pemikiran kita, kecerdasan kita, itu bisa benar, bisa salah. Apalagi udah bicara hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Itu kan dalam surat Yusuf. Kedepankanlah wahyu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, maka kita sedang membaca wahyu. Tanamkan dalam diri kita, ini wahyu. Ini bukan ucapan biasa. Ini gak sama dengan seluruh buku yang kita punya di perpustakaan kita. Ini Al-Quranul Karim. Lalu ini sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan semoga kita semakin dekat, semakin beriman. Dan semakin menomorsatukan wahyu dibanding akal kita, pemikiran kita, kecerdasan kita, apalagi hawa nafsu kita. Kecerdasan kita aja gak pantas. Karena kecerdasan kita itu jangankan disandingkan dengan wahyu, diadu sama kecerdasan orang-orang yang cerdas di Jakarta aja mungkin kita kalah total. Setelah dites urutan ke 350, itu baru cukup Jakarta. Kok bisa? Menurut aku nih ayat ini gak relevan nih. Wong kan jangankan head to head sama wahyu, wong head to head sama manusia aja anda kalah. Itu sombong sekali anda. Anda kan bukan orang tercerdas di Indonesia. Oh tapi teman aku sama, dia orang tercerdas di Indonesia. Emang dia orang tercerdas di Asia Tenggara? Emang dia orang tercerdas di Asia? Jadi kadang-kadang kita ini suka suka melangkah yang bukan di level kita, jemaah. Nabi SAW itu orang yang sangat cerdas dan yang paling cerdas. Itu aja tunduk sama wahyu. Nabi Ibrahim itu sosok yang sangat cerdas. Bapaknya kecerdasan. Itu aja tunduk sama wahyu. Kita cerdas enggak. Ranking 1 juga enggak waktu di sekolah. IPK 4 juga enggak. Tapi subhanallah. Ini yang perlu kita tanamkan. Semoga kita diberikan taufik untuk mengikuti wahyu dan tidak hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang selaras dengan wahyu aja. Silakan. Bukan berarti enggak boleh ya, boleh. Kita tuh nikah pasti ada hawa nafsunya atau ada nafsunya yang lebih tepat. Ada nafsunya. Kita makan tuh ada nafsunya, nafsu makan. Bahkan kita belajar pun ada itu untuk buat semangat, tapi proporsional. Jangan sampai hawa nafsu ditaruh sejajar dengan wahyu, apalagi di atas wahyu, itu masalahnya. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah maafkan segala dosa dan kekhilafan kita, dan semoga Allah tolong seluruh kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.